coba bayangkan anak kita yang bakal lahir, kita pasti berdaya. Kita bagi suka, hendaknya bertengkar kecil, segera dapat biar taksi, bahkan jadi penyegang cinta kita. Got me.